Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari thumma amma ba'd fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah alhamdulillah pada malam hari ini malam ke-26 dari bulan Rabi'inil Akhir 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan 20 November 2022 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita kembali bisa melanjutkan pembacaan kita dari karya Baqiyatus Salaf Al-Allamah Al-Imam Al-Hafidz Al-Qudwah Baqiyatus Salaf Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah wa ra'ah di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas kaidah dari qawaidi ahli sunnati wal jamaah yang dituliskan oleh al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, yaitu pada qaidah yang ke-25 terkait dengan afdalu hadhil ummah, umat manusia yang paling utama setelah para nabi alaihi mussalatu wassalam adalah deretan ashabun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardah. Maka biidznillah taala kita akan melanjutkan kaidah yang berikutnya dari sekian banyak qawaidi ahli sunnati wal jamaah yang dirangkum oleh al-Imam al-Barbahari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan thumma afdalun nasi ba'daha ula Aliun wa Talhah wa Zubair wa Sa'd ibnu Abi Waqqas wa Sa'id ibnu Zaid wa Abdurrahman ibni Auf wa Abu Ubaidah Amir ibnu Al-Jarrah wa kulluhum yasluhu lil khilafah. Thumma afdalun nasi ba'daha ula ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnul awwal alladhi bu'itha fihim المهاجرون الأولون والأنصار وهم من صلى القبلتين. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, "Tsumma afdalun nasi ba'da haula." Kemudian manusia terbaik setelah mereka. Ya, ini kita sampai kepada ucapan Al-Imam Al-Barbahari pada penjelasan kita yang terakhir, bahwa setelah para nabi, sepeninggal para nabi termasuk baginda-baginda nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka manusia terbaik setelah mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn al-Khattab dan Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka setelahnya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, manusia setelah mereka yang terbaik, yakni setelah Abu Bakar, Umar dan Uthman, adalah sosok Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kemudian Talhah, kemudian Az-Zubair, kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas, kemudian Sa'id ibn Zaid, kemudian Abdurrahman ibn Auf, kemudian Abu Ubaidah, Amir ibn Al-Jarrah. Dan ini adalah deretan nama-nama yang telah disebutkan satu persatu, dipersaksikan, direkomendasi oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Az-Zubair fil jannah, Abdurrahman wa ma ila akhirih, qalahu An-Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah Abu Bakar, Uthman, atau Abu Bakar, Umar dan Uthman, ada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu arda. Demikian pula setelahnya ada Talha dan sahabat-sahabat lainnya yang masuk ke dalam deretan 10 orang yang telah mendapatkan khabar gembira ta'yin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul jannah. Kemudian disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, wa kulluhum yasluhu lil khilafah. Dan nama-nama tersebut, apakah Ali bin Abi Talib, ataukah Talhah ibn Ubaidillah, ataukah Az-Zubair, ataukah Sa'ad ibn Abi Waqqas, atau Sa'id ibn Zaid, atau Abdurrahman ibn Auf, atau Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, mereka semua ini adalah orang-orang yang berhak mendapatkan kekhilafahan. Seperti yang kita ketahui ikhwati fillah yarhamakumullah, bahwa sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam adalah sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardhah yang menggantikan. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Setelah Umar bin Al-Khattab wafat, maka yang menggantikan kekhilafahan, kepemimpinan adalah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Mulailah di sini fitnah muncul. Mulailah di sini al-bughat dari kalangan kaum Khawarij, orang-orang yang dahulunya sepeninggal atau semasa Nabi alaihi salatu wassalam masih hidup berani menunjuk hidung Nabi alaihi salatu wassalam dalam tanda kutip dengan ucapan i'dil ya Muhammad. Nah, ini di masa Uthman ibn Affan mereka mulai lagi mengeluarkan taringnya, sampai kepada tingkatan singkat cerita Uthman ibn Affan terbunuh di tangan-tangan kaum Khawarij ini. Maka sudah mulai zamannya Uthman ibn Affan khilaf para sahabat, berselisih para sahabat. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ardhah yang dibaiat setelah wafatnya Uthman ibn Affan itu pun menjadi perbincangan tersendiri. Ada yang menerima, ada pula yang menolak. Akhirnya tambah lagi, fitnah terus berhembus, luar biasa. Ada yang benar-benar mendukung sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardha, ada juga yang kurang mendukung apa yang telah menjadi kebijakan-kebijakan Ali bin Abi Thalib. Bermunculan tadi orang-orang yang memiliki pemahaman dari kakek buyutnya yang bernama Dzul Khuwaisirah. Maka tatkala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardha wafat, tambah besar lagi fitnahnya ketika kekhilafahan dipegang oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan. Bahkan di masa-masa inilah pertempuran yang ada bukan lagi antara muslimin dengan al-kuffar. Kalau di zaman Nabi alaihi salatu wassalam pertempuran itu luar biasa, antara muslimin dengan musyrikin, antara pasukan Nabi alaihi salatu wassalam dengan orang-orang yang memang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau menerima ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan terjadi peperangan antar muslimin, antar umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang sangat menyedihkan, dan ini sejarah yang seharusnya kita pelajari dan kita telaah bersama, kenapa sampai terjadi perang saudara sesama muslimin, bagaimana syaitan berhasil untuk mengobrak-ngabrik barisan muslimin, dicabik-cabik oleh syaitan, iblis dan bala tentaranya, sampai mereka kepada satu titik pertumpahan darah mabainal muslimin. Padahal ini yang paling dijaga oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sekian banyak hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam menerangkan untuk kita menjaga ukhuwah, persaudaraan antar sesama mukmin, antar sesama muslim. Bahkan firman Allah jalla wa ala, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya, lebih-lebih lagi antara seorang sunni dengan sunni yang lainnya, ikhwah, saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Kalau ada perselisihan, wajar, yang namanya perselisihan pasti ada. Aslihu, perbaikilah. Namun namanya syaitan, luar biasa makarnya, tipu dayanya, menjadikan bara api itu terus membara di dada-dada kaum muslimin. Maka sangat banyak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan pesan agar kita memberikan uzur kepada saudara-saudara kita. Agar apa? Meminimalisir perselisihan yang ada. Bukan menafikan ya, bukan meniadakan, enggak mungkin, mustahil. Tidak ada perselisihan antara ikhwah. Tidak ada perselisihan antara muslimin. Mustahil, tidak akan mungkin terjadi, muhalun. Tapi bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mendidik kita untuk perselisihan semacam ini diminimalisir? Apa ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma man yabda'u bisalam. Ini jalan nubuwah, makhraj, jalan keluar dari beliau alaihi salatu wassalam, bagaimana kita bisa menyikapi perselisihan yang ada. La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, kata beliau alaihi salatu wassalam, ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin, untuk seorang muslim menghajar muslim yang lainnya, memboikot. Apa definisi dari boikot tersebut? Apa definisi dari hajar tadi? Fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, ketika bertemu masing-masingnya saling membelakangi, masing-masingnya saling cuek, seakan-akan tidak kenal, seakan-akan tidak melihat. Yang ini berpaling ke kanan, yang itu berpaling ke kiri. Wa khairuhuma, kata beliau alaihi salatu wassalam, dan yang terbaik dari dua orang yang berselisih tadi, man yabda'u bisalam. Siapa di antara mereka yang memulai untuk mengucapkan assalamu alaikum. Ini semua solusi dari beliau alaihi salatu wassalam agar perselisihan yang ada antara muslim dengan muslim yang lainnya diminimalisir. Dipersedikit. Dihilangkan sama sekali tidak akan mungkin. Diminimalisir semampunya. Namun qadarullah wa masya'a fa'al, Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan sebuah ketetapannya. Di masa-masa wafatnya Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, naik Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, rusak hubungan antar muslimin. Pertumpahan darah, peperangan demi peperangan. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka ketika Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu arda pun akhirnya menanggalkan kepemimpinan yang ada, kekhilafahan yang ada, maka digantilah dengan sang putra yang bernama Yazid bin Muawiyah. Demikian seterusnya nanti sampai kepada zaman dinasti-dinasti yang ada, daulah-daulah yang ada, terus demikian. Maka di sini Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah menyampaikan bahwa posisi para sahabat Nabi, khususnya al-ashara al-mubashirina bil jannah, 10 orang yang telah mendapatkan kabar gembira dari Nabi alaihi salatu wassalam dengan syurga Allah subhanahu wa ta'ala, kulluhum yasluhu lil khilafah. Mereka semua adalah orang-orang yang hakikatnya berhak untuk mendapatkan kekhilafahan. Antum lihat, yang disebut namanya adalah Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu taala anhu ardhah, yang tadi kita sempat isyaratkan ada pro dan kontra dinaikkannya, diposisikannya, dibaiatnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Maka di sini beliau menyampaikan, jangankan Ali bin Abi Thalib, nama-nama yang lainnya yang tidak naik menjadi kekhilafahan, memimpin pemerintahan muslimin ketika itu, mereka pun hakikatnya berhak menjadi khalifah, pemimpin umat Islam. Ini bahagian dari apa? Bahagian dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Maka banyak ajaran dari ahli sunnah yang diwariskan oleh para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Salah satunya adalah bagaimana kita meyakini nama-nama mulia ini, dari Alinya, dari Talhahnya, terus sampai ke Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, adalah manusia-manusia terbaik yang memang telah Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk menjadi pendamping di sisi An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma afdalun nasi ba'da ha'ula, kemudian setelah 10 orang yang mendapatkan kabar gembira dari beliau alaihi salatu wassalam sebagai ahlul jannah, setelah mereka manusia termulia adalah ashabu rasulillah alaihi salatu wassalam, para sahabat Nabi secara umum, yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, bahkan terjadi khilaf, perselisihan di antara para ahlu tarikh, para ulama ahli sejarah, berapa jumlah para sahabat Nabi. Tapi secara umum ketika mereka memenuhi dua persyaratan, maka mereka terhitung sebagai deretan dari ashabun Nabi alaihi salatu wassalam. Syarat yang pertama, mereka melihat langsung sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, mereka beriman dengan apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dua syarat mutlak ketika seorang memiliki kategori atau dimasukkan ke dalam golongan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka ini terbagi-bagi. Tingkatan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum pun antara mereka keutamaannya terbagi-bagi. Al-qarnul awwal alladhi bu'itha fihim. Pada generasi pertama. Nah, ini setelah kita mengetahui Abu Bakar manusia terbaik setelah Nabi. Setelahnya adalah Umar, setelahnya Uthman, setelahnya Ali. Terus sampai 10 manusia atau 6 orang sahabat tambah 4 khalifah yang dijamin oleh Nabi SAW sebagai ahlul jannah. Kemudian para sahabat sesuai dengan generasinya, kapan mereka masuk ke dalam Islam terlebih dahulu. Inilah yang kita kenal dengan sebutan fadl as-sabaqiyah. Keutamaan orang-orang yang lebih dulu mengenal dakwah al-Islam di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Al-muhajirun al-awwalun. Yang pertama adalah dari kalangan muhajirin, orang-orang yang berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke kota Al-Madinah. Mereka rela, mereka ini ahlu Mekah. Bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kota Mekah, mendapati pengorbanan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketika itu beliau sampai masuk ke kota Taif, dikeluarkan lagi oleh penduduk Taif, diusir. Demikian pula berada di kota Mekah, juga dicaci maki oleh paman-paman beliau alaihi salatu wassalam. Maka ahlul Mekah, al-muhajirun, yang nantinya mereka akan berhijrah bersama Nabi alaihi salatu wassalam, keutamaan mereka, fadl mereka khusus, lebih utama mereka dibandingkan dengan al-ansar, kaum ansar, yakni dari kalangan ahlul Madinah, orang-orang yang menyambut kalangan muhajirin ketika berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hum man sallal qiblatain, al-muhajirun wal ansar. Kesimpulan yang sampai kepada immatus salaf, mereka adalah orang-orang yang pernah mengerjakan salat dengan dua arah kiblat. Seperti yang sudah kita ketahui, kiblat pertama kaum muslimin bukanlah di Ka'bah. Di Ka'bah al-Musyarrafah yang sampai saat ini, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala menegakkan hari kiamat, itu setelah permohonan Nabi, setelah permintaan Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak sebentar. Nabi alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dengan sangat di sujud-sujudnya beliau alaihi salatu wassalam. Ini pelajaran untuk kita ya ikhwati fillah ya rahimakumullah. Sekelas Nabi alaihi salatu wassalam saja memohon agar kiblat itu dipindahkan ke Ka'bah yang sebelumnya di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina. Beliau meminta agar dipindahkan ke Ka'bah Al-Musyarrafah di Mekah Al-Mukarramah. Itu membutuhkan waktu. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kita di antara adab untuk seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla adalah adamul isti'jal. Tidak terburu-buru. Apa maknanya terburu-buru dalam berdoa? Ketika seorang mengatakan da'autullaha falam yastajib li. Aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sejak sebulan yang lalu, aku telah berdoa kepada Allah Jalla wa Ala sejak setahun yang lalu, aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sejak lama. Tapi belum dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu maknanya adalah isti'jal, terburu-buru dalam doa, enggak dibolehkan. Keluar dari bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Berdoa-berdoa dengan penuh keyakinan, pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berdoa. Jangan kita bertanya kapan diijabahnya, kapan dikabulkannya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal. Allah yang mengetahui. Jangan-jangan ketika dikabulkan saat itu kita menjadi seorang yang kiber. Seorang pribadi yang sombong, akan meremehkan orang-orang di kanan dan kiri kita. Allah tahu, Allah sayang kepada kita. Allah sangat rahmah. Jadi jangan menuntut Allah lebih dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum diijabah, sabar. Belajar dari sejarah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau manusia terbaik. Sosok manusia yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak kesalahan, kekeliruan. Sabar menunggu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Banyaknya kemaksiatan kita, banyaknya dosa kita mungkin menjadi penghalang ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa kita. Maka Muhajirul Anshar, ikhwati fillah yarhamakumullah, menjadi deretan para sahabat yang memiliki keutamaan lebih dibandingkan orang-orang yang setelah mereka. Asyar dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Ai maksudnya adalah afdalus sahabati ba'dal khulafa'i tsalatsah. Baqiyatul asharatil mubasysyirin bil jannati wa hum haula'i alladziina dzakarahumul mu'allif radhiyallahu anhum jami'an. Maksudnya adalah para sahabat yang paling mulia setelah tiga khalifah, yakni Abu Bakar, Umar, wa Utsman radhiyallahu taala anhum jami'an, adalah sisa dari 10 orang yang telah dijamin oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam masuk ke dalam al-jannah. 7 orang setelahnya, salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Yang telah disebutkan semua nama mereka oleh Al-Mu'allif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Wa qawluhu, dan ucapan Al-Imam Al-Barbahari, kulluhum yasluhu lil khilafah. Mereka adalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan kekhilafahan. Ai maksudnya ashabu syura alladzina fawwada ilaihim Umar ikhtiyaran al-khalifata min ba'dihi li'anna Umar lamma hadaratuhu al-wafah ja'ala syura fi ikhtiyaril khalifah yarji'u ila haula'il baqin li'anna kulla wahidin minhum yasluhu lil khilafati faraddal amra ilaihim fakhtaru Utsmana radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maksud dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari bahwa mereka semua, yakni 10 orang yang telah dijamin oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai ahlul jannah, adalah orang-orang yang berhak mendapatkan kekhilafahan. Apa maksudnya? Mereka adalah ashabus syura, orang-orang yang mendapatkan tugas untuk bermusyawarah. Siapa yang menugaskan mereka? Alladzina fawwada ilaihim Umar. Yang menugaskan mereka adalah sosok khalifah ketika itu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Karena Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda ingin mengkondisikan umat dalam kondisi yang benar-benar stabil. Jangan sampai terguncang. Kita mengetahui sejarah yang ada ketika An-Nabi alaihi salatu wassalam wafat. Abu Bakar As-Siddiq bisa menerima wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Jangankan munafikin. Sosok Umar bin Al-Khattab saja sempat tidak percaya bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wafat. Kisah yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Umar bin Al-Khattab mengancam akan membunuh, memenggal leher orang-orang yang membawa kabar bahwa Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat. Ini manusia termulia setelah Abu Bakar As-Siddiq. Wajar kekasihnya wafat, meninggal, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka khawatifillah yara'akumullah, sempat ada perbedaan masa, yakni kaum muslimin. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam wafat, Abu Bakar menerima, Umar bin Khattab pun menerima, yang akhirnya nanti Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah setelah Nabi alaihi salatu wasallam. Sepeninggal Nabi, bayangkan orang-orang yang tadinya terus menginfakkan hartanya, mengeluarkan zakatnya semasa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, menahan itu semua. Enggak mau diberikan selain kepada Nabi alaihi salatu wasallam, alasan mereka. Karena Nabi alaihi salatu wasallam telah tiada. Tidak ada lagi yang berhak menerima zakat-zakat kami, sedekah-sedekah kami, harta-harta kami. Sampai dihukumi oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika itu mereka adalah murtadun, orang-orang yang keluar dari Islam, orang-orang yang murtad. Zakat ini salah satu dari bahagian rukun Islam, enggak bisa sembarangan ditinggalkan begitu saja. Ini sempat terjadi sedikit gejolak. Alhasil wafatlah Abu Bakar As-Siddiq, naik Umar bin Khattab, beliau tidak ingin ada gejolak yang sama ketika beliau wafat. Maka sebelum beliau wafat, beliau menunjuk 10 orang atau 9 orang lebih tepatnya, karena Abu Bakar As-Siddiq telah wafat, 9 orang termasuk beliau, termasuk Umar bin Khattab, yang mana 9 orang ini merumuskan siapa khalifah sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Dipersiapkan dengan matang. Karena Umar bin Khattab enggak mau sampai ada gejolak yang setelahnya nanti sewafatnya beliau. Karena beliau telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam akan wafat dalam keadaan syahid. Dibunuh. Umar bin Khattab dibunuh. Seperti yang kita ketahui kisahnya, Nabi alaihi salatu wasallam naik ke Jabal Uhud, goyang Jabal Uhud, Gunung Uhud yang ada di kota Al-Madinah sebesar itu bergoyang, bergetar. Uskun uskun ya Uhud, tenang enggak wahai Uhud. Fa inna alaikan nabi. Karena berada di atasmu, yang berada di atasmu adalah seorang nabi, was-siddiq, dan seorang Abu Bakar As-Siddiq, was-syahidan, dan dua orang syahid yang akan nanti mati syahid, Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan. Itu alamatun nubuwah, tanda kenabian. Nabi alaihi salatu wasallam telah mengetahui hal itu dari wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda membentuk ashabus syura yang berisi 9 orang yang telah dijamin oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai ahlul jannah, nama-nama tersebut. Karena ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda sudah merasakan bahwa beliau akan meninggal dalam waktu dekat. Akhirnya 9 orang yang ada merumuskan siapa yang berhak memegang khilafah setelah Umar bin Khattab wafat. Karena 10 nama ini, 9 nama yang tersisa atau Umar tidak terhitung, 8 nama yang tersisa semuanya berhak untuk menjadi khalifah. Itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. 8 manusia termulia semuanya berhak menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Maka keputusan yang ada dalam musyawarah tersebut adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu arda yang nantinya akan menggantikan sosok Umar bin Khattab setelah beliau wafat. Ikhwati fillah yarakumullah, dari penggalan kisah singkat ini, di antara faedah yang bisa kita ambil adalah ahammiyatus syura, pentingnya untuk kita bermusyawarah. Karena musyawarah ini bukan satu hal yang biasa-biasa saja, tidak. Musyawarah ini diskusi, saling tukar pendapat satu dengan yang lainnya, ini sunanun amman salaf. Ini merupakan salah satu ajaran yang telah memang warid ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ketika beliau alaihi salatu wasallam masih hidup, beliau bermusyawarah, berdiskusi dengan Abu Bakar As-Siddiq, dengan Umar dan kibarus sahabat yang lainnya, bahkan sampai pertengahan malam membicarakan permasalahan umat. Jadi musyawarah, diskusi, ini satu hal yang sangat penting untuk terus diadakan. Qauluhu rahimahullahu taala, ucapan Al-Imam Al-Barbahari, Al-Qarnul Awwal, generasi pertama, ai minal qurunil mufaddalah, di antara generasi-generasi mulia yang telah dijamin oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa humul qarnul ladzina bu'itsa fihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi. Mereka adalah generasi pertama, yang generasi para sahabat tersebut Nabi SAW diutus di tengah-tengah mereka dan mereka pun beriman dengan Nabi SAW. Ini yang kita isyaratkan tadi dengan dua syarat ketika seseorang teranggap sebagai deretan dari ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal ashabu jam'u sahabiyyin was-sahabiyyu man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dhalik. Al ashab adalah bentuk jamak dari sahabi, dan makna dari sahabi adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam mu'minan bihi, dalam keadaan beriman. Wa mata 'ala dhalik. Dan ada lagi syarat yang ketiga bagi seorang sahabah, dia wafat dalam keadaan Islam. Wafat dalam keadaan Islam. Jadi tidak cukup dua syarat tadi. Yang pertama bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam, na'am, itu sebagai syarat pertama. Yang kedua beriman, na'am, itu sebagai syarat yang kedua. Ditambahkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan syarat yang ketiga, mereka ini wafat dalam keadaan masih beriman. Kalau yang murtad tadi keluar dari Islam, ya dilihat sejarahnya, apakah nantinya kembali ke dalam Islam ataukah tidak. Kalau kembali ya masih masuk ke dalam deretan sahabat, tapi kalau tidak maka mereka tidak terhitung sebagai sahabat. Falladzi amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yalqahu laisa sahabiyan kan Najasyi innama yu'tabaru minat tabi'in. Beliau berikan beberapa contoh. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Orang yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam tapi tidak bertemu beliau, syarat yang kedua terpenuhi, beriman, tapi syarat pertamanya tidak terpenuhi, dia enggak sempat ketemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam karena jaraknya jauh, karena halangan ini dan itu. Laisa sahabiyan, yang demikian ini tidak termasuk dari deretan para sahabah. Contohnya siapa? Contohnya Raja An-Najasyi. Raja Najasyi yang merupakan raja dari negeri Habasyah, beriman dengan Nabi alaihi salatu wassalam tadi tapi tidak sempat bertemu dengan beliau alaihi salatu wassalam, yang nantinya disyariatkan apa yang berkaitan dengan salatul ghaib. Karena Raja Najasyi ini wafat dalam kondisi masyarakat di sekitarnya bukan muslimin, sehingga tidak bisa dimandikan, tidak bisa disolati, maka Nabi alaihi salatu wassalam melakukan salat ghaib untuk Raja Najasyi. Beliau tidak tergolong sebagai sahabah, innama yu'tabaru minat tabi'in. Jadi apa? Statusnya beliau sebagai generasi kedua, yaitu dari kalangan tabi'in. Yang berikutnya kata beliau, walladzi laqiyah walam yu'min biha, walam yu'min bihi, fahadza laisa bisahabiyyin. Li'anna al-musyrikin wal kufar laqun nabiyya sallallahu alaihi wasallam walam yu'minu bihi. Orang-orang yang bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam tapi tidak beriman, ini juga bukan masuk dari deretan para sahabat. Kenapa? Li'anna al-musyrikin wal kuffar, karena orang-orang musyrikin, demikian pula kaum kuffar yang ada dekat dengan Nabi, melihat Nabi hari-hari, tidak pernah libur, sekelas Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal, hari-hari melihat Nabi alaihi salatu wassalam, dan musyrikin yang lainnya, tapi tidak sama sekali teranggap sebagai deretan dari ashabun Nabi karena tidak beriman kepada beliau. Walladzi laqiyahu wa amana bihi tsumma irtadda batulat suhbatuhu idza mata 'ala riddah. Demikian pula apabila seorang yang bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam kemudian beriman, tapi setelah wafatnya Nabi dia alaihi salatu wassalam murtad, keluar dari Islam, maka batulat suhbatuhu, gelar sahabatnya sebagai sahabat Nabi terhapuskan apabila dia wafat dalam keadaan murtad tersebut. Amma law taba taballahu alaihi wa raja'at suhbatuhu. Namun apabila dia bertaubat maka kembali lagi gelarnya sebagai sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an. Wa li hadza yaqulu al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala fi kitabih An-Nukhbah fi ta'rif as-sahabi man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dhalik walau takhallalat riddatun fil asah, yani fi asahi qawli al-ulama. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah menjelaskan di dalam karya beliau An-Nukhbah, yakni Nukhbatul Fikr, dalam menjelaskan definisi sahabah adalah man laqiyan nabi, orang yang bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam mu'minan bihi, kemudian dia beriman, wa mata 'ala dzalik, wafat dalam keimanannya tersebut, walau takhallalat riddatun fil asah, walaupun terselingi masa-masa murtadnya dia. tapi kembali lagi beriman, bertaubat dari kemurtadan tersebut, maka alal asah maksudnya khilaf di tengah-tengah para ulama al-muhaddithun secara khusus, apakah yang sempat murtad sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam di masa Abu Bakar As-Siddiq sempat murtad, apakah terhitung sebagai sahabah ataukah tidak. Tapi berdasarkan pendapat yang kuat menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, walaupun ada sempat masa murtadnya terhitung dalam sejarah, tercatat dalam sejarah, maka ketika dia bertaubat, taballahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa murtadnya tersebut. Al-qaulu tsani, beliau menukilkan pendapat yang kedua, annahu tabtulu suhbatuhu walau tab. Pendapat yang kedua dari kalangan muhaddithin, seorang sahabah kemudian sepeninggal Nabi dia murtad, keluar dari Islam, kembali lagi ke dalam Islam, maka gelar sebagai seorang sahabah sudah tergugurkan. Ini pendapat yang kedua. Kenapa? Li'anna riddata tabtilul a'mal allati qablaha. Karena yang namanya kemurtadan, kemusyrikan tadi, itu bisa menghapus amalan sebelumnya. Jadi amaliyah dia sebagai seorang sahabah semuanya terhapus. Itu pendapat yang kedua. Namun menurut pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang marjuh, yang kurang kuat. Dan bi'idnillahi ta'ala pendapat yang pertama lebih kuat. Dari kalangan para sahabah yang sempat murtad, kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam deretan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, at-ta'ibu minadz dzambi kaman la dzamba lah, seorang yang bertaubat dari dosa-dosanya maka seakan-akan dia tidak pernah melakukan kesalahan, terhapuskan kesalahan-kesalahannya. Itulah bahagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu rahimahullah, ucapan al-Imam Al-Barbahari yang berikutnya, al-qarnul awwal alladhi bu'itha fihim al-muhajirun al-awwalun wal ansar wa hum man sallal qiblatain. Dari kalangan muhajirun, dari kalangan ansar, yang mereka mengerjakan salat menghadap dua arah kiblat. Al-muhajirun muqaddamuna fi dzikri 'ala al-ansar. Sahabah yang berasal dari kalangan atau golongan muhajirun itu penyebutannya dikedepankan. Penyebutannya dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayatnya daripada kaum ansar. Fadalla ala annal muhajirin afdal. Ini menunjukkan bahwa kaum muhajirin adalah golongan yang lebih utama. Bi fadlil hijrati fi sabilillah azza wajal. Karena mereka memiliki keutamaan hijrah bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Karena hijrah itu bukan satu hal yang mudah, ikhwati fillah yarhamakumullah. Berpindah dari satu negara ke negara yang lain, satu kota ke kota yang lain. Dahulu Madinah Mekah tidak seperti sekarang, jalanannya aspal, 400 km bisa ditempuh dengan kereta cepat 2 jam perjalanan, dengan bis 8 jam perjalanan, dengan mobil biasa 4 jam perjalanan. Itu perjalanan yang mudah. Tapi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam belum ada jalan aspalan. Mereka harus menaiki unta, melewati padang pasir. Terkadang bekal mereka habis di pertengahan jalan. Pengorbanan luar biasa. Kalau sekarang nikmatnya luar biasa. Orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah pun bisa sampai dalam waktu 2 jam dengan kereta cepat yang terbaru sekarang. 2 jam sampai di kota Mekah. Tapi dahulu perjalanan berbulan-bulan. Belum lagi pengorbanan sebahagian muhajirin yang meninggalkan keluarga-keluarga mereka di kota Mekah. Anak istrinya berada di kota Mekah. Keluarga besarnya di kota Mekah. Oleh karenanya nanti ketika mereka para sahabat ini sudah berada di kota Al-Madinah, dan ketika Nabi SAW akan menyerang kota Mekah, ada salah seorang sahabat Nabi yang dalam tanda kutip berkhianat, membocorkan strategi perang, membocorkan rencana perang Nabi alaihi salatu wassalam ke penduduk kota Mekah. Satu orang sahabat Nabi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan uzur kepada beliau radhiyallahu taala anhu arda. Memberikan uzur kepada beliau radhiyallahu taala anhu arda, karena ketika ditanya kenapa engkau membocorkan rencana perang kami, rencana penyerangan kami ke kota Mekah, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa wahai Rasulullah, keluargaku banyak di kota Mekah. Aku tidak ingin mereka wafat. Aku tidak ingin mereka meninggal. Aku tidak ingin mereka binasa. Akhirnya uzur tersebut diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliau termasuk orang yang mendapatkan uzur dari Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun di tengah-tengah para sahabat sebahagiannya tidak menerima uzur beliau. Siapakah beliau? Insyaallah taala asatidah akan memberikan faedahnya kepada antum. Bi fadlil hijrati fi sabilillah azza wa jalla annahum taraku awtanahum wa amwalahum. Mereka meninggalkan kota asal mereka. Mereka meninggalkan harta-harta mereka. Wallahu jalla wa ala yadhkurul muhajirin qabla al ansar fi kathiri minal ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan muhajirin dan ansar di banyak ayatnya. Kama qala taala, sebagaimana firman Allah jalla wa ala wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar dalam surah At-Taubah. Demikian pula lil fuqara al muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim ila akhiril ayah di dalam suratul hasyr ila qawlihi walladzina tabauhum atau walladzina tabawwa ad-dar wal iman yani al ansar fayuqaddimu dzikral muhajirin ala al ansar. Di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengedepankan ucapan muhajirin, lafaz muhajirin dibandingkan dengan al ansar. Laqad taballahu ala an-nabi wal muhajirin wal ansar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taubatnya kepada an-nabi alaihi salatu wassalam, kepada al-muhajirin, kepada ansar. Nabi alaihi salatu wassalam terhapuskan semua kesalahannya. Kaum muhajirin demikian pula, kaum ansar demikian pula. Ini tingkatannya. An-nabi alaihi salatu wassalam, al-muhajirin, al-ansar. Di banyak ayatnya. Dalla ala annal muhajirina afdal minal ansar wal ansar jam' ansari wa humul mu'minun minal aus wal khazraj ahlul madinah alladhina bayu'ur rasul sallallahu alaihi wasallam fi bai'atil aqabah wa hajara ilaihim wa nasaruhu wa azaruhu wa awau as-sahabata ma'ahu. Al-ansar adalah jamak dari ansari. Mereka adalah kaum mukminin dari kalangan Aus dan Khazraj, dari kalangan ahlul Madinah, orang-orang asli, penduduk asli kota Madinah yang membaiat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah kisah yang ma'ruf di tengah-tengah muslimin. Mereka berhijrah, menerima hijrahnya kalangan muhajirin. Mereka menolong Nabi alaihi salatu wasallam dan muhajirin, ini kalangan ansar. Mereka membela, mereka melindungi, bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum diberikan semua fasilitas yang mereka miliki karena kemuliaan yang ada di sisi muhajirin. Jadi ansar ini berkorban, kaum ansar berkorban pada apa-apa yang mereka miliki untuk diberikan kepada al-muhajirin. Seperti kisah yang telah kita ketahui, bahkan sebahagian mereka dari kalangan ansar memiliki 4 istri, al-muhajirin disuruh memilih, pilih salah satu dari bahagian istri-istriku, silahkan. Saking mereka memiliki penghormatan yang luar biasa kepada orang-orang yang berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menukilkan apa yang ada di dalam suratul Hasyr ayat ke-9. Kemudian beliau komentari, kanu fil awwal yusammunal aus wal khazraj. Kalangan ahlul Madinah ini dahulunya dinamakan dengan Aus dan Khazraj. Terpisah. Dua golongan yang terpisah, tapi satu, yaitu penduduk asli kota Madinah. Tsumma lamma bay'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam 'ala nusrati sammahumul ansar. Ketika Aus dan Khazraj mereka bersatu berbaiat di bawah kepemimpinan Nabi alaihi salatu wasallam, menolong dakwahnya beliau, membantu menyebarkan dakwah Islam, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatukan Al-Khazraj dan Ansar, Aus dan Khazraj, afwan, menyatukan Aus dan Khazraj dijadikan satu namanya sebagai Al-Ansar oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maksudnya adalah Ansar Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah para penolong yang ada di sisi An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini ikhwati fillah yarhamakumullah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan terkait dengan keutamaan para sahabah khususnya dari kalangan muhajirin dan ansar, yang biiznillahi ta'ala pada pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, siapa dari kalangan sahabah setelah muhajirin dan ansar apabila kita lihat dari sisi keutamaan mereka. Wa bihadal qadar kifayah wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.